Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala biznillahi wa taufiqi kita lanjutkan insyaallah ta'ala dari tafsir surat Al-Jumu'ah. Pada pertemuan yang lalu kita baca dari ayat atau pertemuan sebelumnya yaitu sampai pada ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan zalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan fadilah tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah adalah yang maha memiliki keutamaan yang besar, yang agung. Sebelum menyebutkan ayat ini, kita baca keterangan Syekh Sa'di. Kita ingatkan bahwa di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala imtanna, mengungkit minnah, mengungkit nikmat, karunia, anugerah pemberiannya, dan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita manusia memiliki suatu bantuan, pertolongan, jasa terhadap pihak lain, kemudian kita ungkit-ungkit, maka ini bisa membatalkan amalan kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan, gugurkan amal kalian, sedekah kalian dengan kalian mengungkit-ungkit. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berhak, karena memang semua milik Allah Subhanahu wa taala. La yusalu amma yaqalu wa hum yusalu. Tidak ditanya Allah apa yang diperbuat, tapi kita semua yang akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ila akhir ayat sampai ayat yang berikut-berikutnya. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi, ya, pada kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, kaum Arab saat itu. Kemudian nabi tersebut membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan mereka zahir dan batin, dari kebatilan, dari najis, dari penyakit-penyakit kalbu. Dan nabi utusan Allah tersebut pun mengajari mereka, mempraktekkan, mendidik mereka sesuai dengan Alkitab, Al-Quran, Wal-Hikmah dan hadis yang sahih. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya dalam kondisi betul-betul di atas kesesatan yang nyata. Nah, nikmat tersebut, ya, yang tadinya mereka tidak dianggap, hingga mereka bisa subhanallah menguasai dan mengalahkan bangsa Romawi, Persia dalam peradaban meningkat, yang tadinya menghalalkan darah, yang demikian pula berperang dendam tidak kesumat satu dengan yang lain yang tiada henti. Apabila satu berperang dengan yang lain tidak memiliki satu pemimpin yang menyatukan mereka, dan terus berbagai macam masail jahiliyah, bahkan anak putri mereka sendiri mereka kubur hidup-hidup melalui ilmu Alkitab was sunnah al-wahyain, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasul tersebut, mereka pun dibersihkan dari kegelapan-kegelapan masa-masa jahiliyah, dari akhlak yang buruk, dari keharaman, dari kemaksiatan, dari syirik kepada tauhid, sunnah, kesolihan, ketaatan, ilmu. Nah, nikmat tersebut begitu besar, Allah pun ingatkan kaum yang lain selain mereka. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, ada golongan lain dari mereka yang belum bertemu dengan mereka, termasuk kita-kita ini. Dan termasuk ahlul kitab yang diberi Alkitab kepada mereka asalnya, Yahudi dan Nasara. Dan termasuk bangsa Ajam, bukan Arab, ya. Dan orang-orang muslimin yang lahir sepeninggal mereka, Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita tidak bertemu dengan mereka, tidak bertemu dengan Nabi SAW yang Allah utus itu. Tetapi walhamdulillah, kita mengikuti, mempelajari ajaran beliau. Ini yang Allah ingatkan, minnah, pemberian dari Allah, anugerah Allah, wa huwal azizul hakim, dan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah ingatkan di ayat 4 yang lalu, zalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ternyata bukan bangsa Arab saja, orang Ajam, dan sebagian mereka bahkan jadi a'imah, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Imam-imam yang enam ini tidak ada yang bahasa Arab. Dari Tirmidzi, ya, Nasa'i, mereka semua ini bangsa Najd. Maka bisa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan siapa yang Allah kehendaki. Dan ada pun yang Quraisy dari imam-imam Syafi'i rahimahullah. Pun Abu Hanifah dan beberapa yang lain subhanallah, maka ini betul-betul minnah Allah berikan, bukan hanya kepada bangsa Arab, bukan hanya kepada kaum ummi yang tidak bisa baca tulis, yang kuat hafalannya, menghafal nasab, mengetahui beberapa ilmu, tapi buta huruf. Tapi Allah pun berikan hidayah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, masuk Islam dari kaum ahlul kitab ataupun bangsa Ajam dan orang-orang yang sepeninggal mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ingatkan, itulah fadilah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, wallahu dzul fadli azim. Dan Allah memiliki fadilah yang besar. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah wa hadza min izzatihi wa hikmatihi. Dan ini, ya, dari izzah, kejayaan Allah dan atas hikmahnya, termasuk dari bentuk izzah, sifat dari aziznya Allah yang disebutkan sebelumnya, zalika wallahu dzul fadlil azim, dan sebelumnya disebut wa huwal azizul hakim. Ada sifat izzah pada nama Allah al-aziz, dan ada sifat hikmah pada nama Allah al-hakim. Ya. Maka setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Tapi tidak sebaliknya. Belum tentu setiap sifat itu memiliki nama khusus. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim punya sifat rahmah, cuman berbeda sifat rahmah. Allah Al-Alim memiliki sifat Al-Ilm, ilmu. Allah Al-Hayy memiliki sifat hayat, kehidupan. Dan seterusnya, Al-Qawi memiliki kuwah, kekuatan. Nah, nama Allah Al-Azizul Hakim memiliki dua sifat, izzah dan hikmah. Izzah itu kejayaan, ya, kemuliaan, dan hikmah kebijaksanaan. Maka termasuk sifat izzah, berjayanya Allah Subhanahu wa taala, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, haitsu lam yatruk ibadahu hamalan wala suda, di mana Allah tidak menelantarkan hamba-hambanya sia-sia begitu saja, ya. Yani hanya diciptakan, dibiarkan, tidak diberi bekal. Bal ibata adza fihim rusulah, tetapi Allah mengirimkan, membangkitkan di tengah mereka para rasul utusannya. Sehingga rasul ini akan membimbing mereka. Rasul ini akan menyebutkan ajaran dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak dibiarkan manusia menerka-nerka sendiri apa ya yang Allah cintai kira-kira, tidak menduga-duga sendiri, tapi harus melalui jalan Rasul alaihi salatu wassalam yang Allah utus, sehingga ada pembimbingnya. Ya. Kemudian Syekh katakan wa amarahum wa nahahum, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberi perintah kepada mereka, hamba-hambanya ini, dan juga memberi larangan-larangan kepada mereka. Tidak ada satu perintah pun, ini tambahan ya Pak Ida, tidak ada satu perintah pun dalam syariat yang Allah perintahkan kecuali pasti mengandung maslahat. Apakah kita tahu ataukah belum mengetahui apa maslahat. Dan tidak ada satu larangan pun yang Allah larang dalam syariat kecuali pasti di balik itu ada madarat, baik bagi pribadi maupun masyarakat. Apakah kita telah mengetahuinya, hikmahnya, ataukah belum? Kenapa dilarang begini? Kenapa begini? Mesti ada madharat. Ya. Ya. Apakah itu larangan? Apakah itu larangan berupa larangan sampai tingkat haram atau larangan yang sekedar sifatnya makruh? Ya. Anggap contoh yang mudah. Larangan minum sambil berdiri. Ya. La tashrabu anta qa'im, jangan kau minum sambil berdiri. Nabi sendiri pernah melakukannya ketika Haji Wada dan ketika mau Fathu Mekkah. Ya, menunjukkan di hadapan orang-orang, suruh berbuka karena menghadapi musuh. Jangan kemudian puasa sehingga lemah dan bisa dikalahkan musuh. Diperintahkan mereka berbuka. Tapi Rasulullah sendiri kok belum. Nabi sudah menjelaskan, saya tidak seperti kalian, Nabi kuat. Tapi sebagian orang tetap bersikeras, kalau Nabi belum batal, kita enggak batal. Maka Nabi ambil, minta diambilkan cangkir, diperlihatkan semua, dan Nabi minumnya berdiri. Ada hajat, begitu pula haji wada dan seterusnya. Nah, para ulama menjawab, mengumpulkan ini bukan dalam bab fikih boleh atau tidak, makruh atau haram. Anggaplah yang menganggap itu hal makruh. Tapi kan disebut ada larangan la tasrabu anta qa'in, dan disebutkan dalam riwayat lain, tidak salah disahkan Syalbani, seandainya orang-orang mengetahui ada apa di balik minum sambil berdiri, dampaknya terhadap perut mereka, tentu mereka tidak akan minum berdiri. Nah, ini contoh misalnya. Kita belum tahu, tapi apakah kesehatan, coba diteliti. Ya, minum duduk sama minum berdiri, kita yakin mesti asan minum duduk, karena Nabi mengajarkan apa? Minum sambil duduk. Meskipun sekali waktu tidak ada kursi, ini keburu, boleh sambil berdiri, tapi asan dengan duduk. Ini contoh. Belum lagi larangan yang sampai tingkatnya haram. Apakah khamr, apakah itu daging babi dan seterusnya. Apakah telah diteliti orang mengetahui bahayanya, madharatnya bagi kesehatan atau yang lain? Tapi yang jelas seorang muslim meyakini setiap perintah Allah mesti terkandung maslahat bagi kita ataupun masyarakat. Demikian setiap larangan pasti terkandung padanya madharat, bahaya, maka Allah larang kita ataupun untuk masyarakat. Barakallahu fikum. Ini kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, maka Allah berikan itu tadi larangan, perintah, dan manusia tidak dibiarkan begitu saja. Ya, tapi disertakan diutusnya para rasul untuk mereka. Wa dzalika min fadlillahil azim alladzi yu'tihi man yasha' min ibadihi. Dan itu merupakan fadilah Allah yang besar yang hanya Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwa afdal min ni'matihi 'alaihim bi afiyatil badan wa sa'atir rizq wa ghairi dzalika minan ni'amid dunyawiyyah. Dan nikmat tersebut diutusnya para rasul, diutusnya nabi kepada kita, ya, sehingga beliau menerangkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang Allah cintai dan Allah ridhoi, mana yang Allah benci dan Allah murkai. Nikmat diniyah itu afdal, lebih utama min ni'mati alaihim, daripada nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada mereka berupa afiatil badan, kesehatan badan, wasa'at rizq, berupa kelonggaran rezeki, wa ghairi dzalika min ni'amid dunyawiyyah, dan selain itu dari berbagai macam nikmat-nikmat duniawi. Fala afdala min ni'matid din, maka tidak ada yang lebih utama daripada nikmat agama. Hiya madatul fauz, itulah modal pokok keberuntungan, wasa'adah al-abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi. Makanya diriwayatkan, dinukil dalam sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kebaikan taib agama, Allahumma aslih li sya'ni kullah ajili wa ajili, dan Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku yang itu merupakan ismatu amri, penjagaan segala urusanku. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, Allahumma la taj'ali ad-dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia setinggi-tinggi cita-cita kami, setinggi-tinggi perhatian kami. Ya. Meskipun agama tidak melarang dari mengambil dunia, maisha, tapi janganlah kau jadikan tujuan puncak, tujuan pokok kami hanya urusan dunia. Dan demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dinukil, diriwayatkan berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan engkau musibah kami yang menimpa kami terkait agama kami. Musibah mungkin ditimpa sakit, ya, diuji sakit, ya. Dan itu pun tetap disunnahkan, disyariatkan berubah dan minta kesembuhan. Tapi ada musibah mungkin ditimpa terbatasnya rezeki, tidak mendapatkan sesuai apa yang diharapkan, sudah berusaha, duwe pengarep-arep ya untuk ini maisha, untuk ini ternyata belum hasil, atau pengen ini belum terlaksana, pengen daftar ini atau dapat ini belum terwujud, ini itu. Tetapi ya Pak, jika itu urusan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, jangan engkau jadikan musibah menimpa kami dalam urusan agama. Wassalamu taufik. Nah, ini Maka dari dalam ayat ini Syekh Asadi mengingatkan kepada kita kembali, ya, apa yang sering kita sebut bahwa nikmat diniyah adalah lebih besar daripada nikmat duniawi seberapapun itu. Maka sungguh di antara sekian banyak manusia Allah pilih, yaitu menjadi hamba-hambanya yang berislam, memeluk Islam. Di antara muslimin demikian pula Allah pilihkan kita mendapati dan mengimani ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalur rusul, seutama-utama para rasul. Alal itlaq, mutlak dari seluruh rasul. Para ulama sepakat afdalur rusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Musa. Khilaf hanya dalam masalah Isa atau Nuh nomor 4-nya. Satunya keempat, satunya kelima. Ini afdalur rusul. Namun yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat, Nabi yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih daripada itu, nikmat hidayah adalah sunnah. Nikmat hidayah mengenal sunnah besar. Sampai sebagian salaf kita menyebutkan, la adri, saya tidak tahu mana nikmat yang lebih besar kepada saya, nikmatul Islam atau nikmatul sunnah. Nikmat sunnah, ya. Apa besarnya? Karena sebagaimana yang disebutkan, wasatah tariku hadil ummah, akan berpecah umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi 73 golongan, kullu finnari lawaida, semuanya bisa masuk neraka kecuali satu. Para sahabat semangat pengin tahu, bukan sebatas oh itu saya, oh itu kami, tapi tanya sifatnya kayak apa. Sifhum lana man hiya ya Rasulullah, siapa jamaah satu yang selama itu ya Rasulullah. Ma'ana al-yawma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, di atas jalan tersebut. Maka nikmat besar ketika bisa kita diberitahukan dan demikian pula dikenalkan, diberi hidayah, mengenal, memegangi ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Dan nanti akan disebutkan di ayat-ayat setelahnya bahwa setelah nikmat ilmu, nikmat wahyu, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para nabi yang seterusnya telah menjamak ilmu al-awwalin wal akhirin. Ilmu dari awal sampai belakang dikumpulkan, dirangkum. Kalau istilah orang mungkin ada kitab ini jilid pertama atau kedua atau judul ini judul itu, dirangkum, diringkas, dikumpulkan, disempurnakan yang terakhir. Itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilmunya subhanallah menjamak dan mencakup seluruh apa yang terbaik yang sudah ada. Ada yang sudah baik disempurnakan, ada yang pandang kurang pas dan Allah subhanahu wa ta'ala atas hikmahnya dimansuh, dihapus. Cara taubat zaman dulu nanti akan disebutkan subhanallah berat, ya. Untuk menunjukkan kebenaran kejujuran iman, ya ini ya Pak, bunuh diri. Karena akan disebutkan beberapa hal, ya, yang lain-lainnya, ya. Karena ada beberapa yang diringankan dan beberapa yang di subhanallah. Tapi di masa di Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat, maka ilmunya ada dan dikumpulkan, tetapi Allah hendak ingatkan sesuatu hal yang kita semua mesti semangat, berharap tapi juga khawatir. Apa itu? Untuk mengamalkan ilmu tadi. Ini ilmunya mungkin tahu sudah dapat hidayah. Dan ini besar, nikmat yang sangat besar wajib kita syukuri. Dan termasuk bentuk terdepan dalam mensyukurnya adalah mengamalkannya. Nanti yang disebutkan di ayat yang setelahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Mathalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumi alladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin." Perumpamaan orang-orang yang mereka dipikulkan kepada mereka kitab Taurat, ya, summa lam yahmiluha, namun mereka tidak memikulnya dengan baik. Kama dalil himar yahmilu asfara, perumpamaan mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal di punggungnya. Bisa matalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah, seburuk-buruk itulah, seburuk-buruk perumpamaan atas suatu kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kaum yang zalim. Dan ini diingatkan. Syaikh Sa'di mengatakan, "Lamma dzakara ta'ala minnatahu 'ala hadhil ummah alladziina ba'atsa fiihimun nabiyyal ummiyyah wa ma qassahumullahu minal mazaya wal manaqib allati la yalhaquhum fiha ahad." Ketika Allah menyebutkan minnah, anugerahnya, karunianya kepada umat ini, yang mana umat ini diutus di tengah mereka seorang nabi yang buta huruf, yang atas hikmah Allah kemarin telah disebut, ya, tidak mencontek, tidak bisa membaca literasi, ya, Taurat dan seterusnya, ya, betul-betul atas hikmah Allah nabi itu ummi, buta huruf, Allah utus kepada mereka. Wa ma khassahumullah minal mazaya, dan apa yang Allah khususkan, Allah istimewakan kepada umat ini berupa berbagai macam maziyah, istimewaan, wa manaqib, manqabah, karakter sifat mulia yang tidak dapat disusul oleh seorang pun terhadap umat ini. Wa humul ummatul ummiyah, dan itulah umat yang ummi. Alladzina faqu al-awwalina wal akhirin, mereka buta huruf asalnya, tapi mereka kok bisa ilmunya melebihi dan mengungguli ilmu orang-orang yang awal hingga yang akhir. Hatta ahlal kitab, sampai pun ahli kitab. Bukan sekedar yang diberi Alkitab, mereka ahli kitab. Yahudi Nasara. Alladzina yazumuna annahumul ulama, yang mereka mengaku mereka itu adalah ulama yang mengetahui ilmu, rabbaniyun wal ahbar al mutaqaddimun, begitupun sampai para rabbaniyun wal ahbar, para pemuka agama mereka yang terdahulu, akan umat ini melebihi. Maka setelah Allah menyebutkan minnah tersebut, ya, anugerah yang besar tersebut, zakara annalladzina hammalahumullahu taurata minal yahudi wa kadan nasara wa amarahum an yata'allamu wa ya'malu biha falam yahmiluha walam yakumu bima hummilu bih. Allah pun memberitakan, Allah menyebutkan bahwa ada orang-orang yang dulu Allah telah pikulkan Taurat dari kalangan Yahudi, begitu pula Nasara, kitab kepada mereka, dan mereka telah Allah perintahkan untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, tetapi mereka tidak memikulnya dengan baik. Mereka tidak menegakkan apa yang dipikulkan terhadap mereka tersebut. Annahum la fadilata lahum, akhirnya pun fadilah yang tadinya ada pada mereka hilang. Annahum la fadilata lahum, wa anna mathalahum kamathalil himar alladhi yahmilu fawqa dhahrihi asfara min kutubil ilm, dan bahwa sesungguhnya perumpamaan mereka seperti perumpamaan himar, keledai, yang membawa di atas punggung mereka kitab-kitab tebal dari kitab-kitab ilmu. Fahal yastafidu dhalikal himaru min tilkal kutub, maka apakah himar, keledai tersebut mengambil faedah dari kitab-kitab allati fawqa dhahri, yang ada di punggungnya? Tidak berfaedah. Wahal talhaku fadilatun bisababi dzalik, apakah mereka mendapatkan fadilah karena sebab itu, semata membawa kitab, ya? Am hadzuhu minha hamluha faqat, atau bagian mereka hanya tukang memikulnya, tidak dapat faedah sama sekali darinya. Fahadha matalu ulama'i ahlil kitab, maka ini perumpamaan seperti ulama ahli kitab, alladzina lam ya'malu bima bitawrati alladzi min ajallihi wa azamihi al-amr biittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka tidak mengamalkan dengan apa yang ada isi di dalam kandungannya, Taurat, yang termasuk isi termulia, terbesarnya perintah mengikuti nabi akhir zaman yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bisyaratu bih wal imanu bima ja'a bihi min al-Qur'an, pemberian kabar gembira akan datangnya nabi tersebut, dan perintah untuk mengimani apa yang dibawa oleh kitab yang dibawanya Al-Qur'anul Karim. Fahal istafada min hadza, ya, wasfuhu min at-Taurat ila al-khaibah wal khusran wa iqamatul hujjah alaihi, ya. Maka apakah mereka mengambil, atau fahal istafada man hadza wasfuhu, fahal istafada man hadza wasfuhu, maka apakah orang yang seperti ini sifatnya, ya, minat Taurat yang seperti itu, man hadza wasfu minat Taurat, ya, yang seperti itu sifatnya dalam Taurat, dapat mengambil faedah ilal khaibah wal kusran, kecuali hanya bangkrut, merugi, ya, wa iqamatil hujjah alaih, dan ditegakkan hujjah atasnya. Fahadhal madal mutabiqun li ahwalihim, inilah perumpamaan yang cocok dengan kondisi mereka. Dan mereka ini salah satunya tadi disebut adalah Yahudi, karena mereka Yahudi sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW menerangkan, dan sunnah itu tufasirul Quran, menerangkan Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ayat lain disebutkan siapa jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wahasuna ulaika rafiq. Itu wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, yang kita minta untuk diberi petunjuk mengikuti jalan mereka. Sementara yang kedua, dan jangan, dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan tersesat di Allah. Siapa? Nabi katakan al-yahud humud, yakni mereka adalah al-maghdubu alaihim. Al-yahud mereka lah golongan yang dimurkai atas mereka. Wan-nasara humud dullal. Sementara nasara mereka adalah kaum yang tersesat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya ketika tidak menjama antara ilmu dan amal? Maka Yahudi indahum minal ilm, mereka ada badannya ilmu. Walaysa indahum al-amal, namun mereka tidak mengamalkan al-amalu bih, yani bima alimu, tidak mengamalkan apa yang mereka ilmu. Sementara Nasara gemar beramal, membantu, menolong ini itu. Walaysa indahum ilm, tapi tidak ada pada mereka ilmu yang sahih. Meskipun mereka mengaku maju, punya wawasan ini, tapi tidak dengan ilmu yang sahih. Adallu wa adallu, mereka pun tersesat dan menyesatkan orang lain bersamanya. Hanya ikut-ikutan nah yang sebelumnya, dan mereka tidak mengetahui tentang ilmunya. Semangat membantu, semangat ini termasuk apa yang disebutkan rahbaniyah, ajaran membujang seumur hidup. Mereka buat-buat kata Allah, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Niatnya tadinya awalnya mencari ridha Allah, supaya enggak terganggu ibadah kami, supaya kami fokus, ini urusan syahwat terhadap lawan jenis ini kok mengganggu sekali. Akhirnya mereka membuat ajaran rahbaniyah kalau pemuka agama, supaya fokus, bahasa mereka wakil Tuhan atau melayani umat, jamaat, enggak boleh keganggu urusan syahwat. Mereka bikin ajaran rahbaniyah. Maka katabna alaihim, tidak pernah kami tuliskan kepada mereka. Nabi Isa meskipun diangkat belum menikah, membujang, bukan berarti beliau mengharamkan pernikahan atas dirinya. Bahkan sunnahnya para anbiya memiliki pasangan-pasangan. Dan jangan kemudian dikambing hitamkan terus yang diungkit-ungkit oleh mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi-nabi kalian Bani Israel banyak sekali. Berapa istri Nabi Daud? Berapa istri Nabi Sulaiman? Berapa yang disebut cuma Nabi Muhammad. Subhanallah. Kebetulan pas Nabi Isa diangkat masih bujangan, dan beliau tidak mengharamkan pernikahan sama sekali. Maka tabna alim, tidak pernah kami kata Allah menuliskan, mengajarkan rahbaniyah, yang tadinya awalnya mereka ingin ibtigha'a ridwanillah, mencari ridhanya Allah. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, mereka tidak bisa menjaganya dengan baik. Lah kebutuhan manusia, makan, minum, biologis. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Wow, pendeta dengan biarawati terbongkar sekian tahun, ada anak-anak dikubur di tengah lingkungan gereja, terbongkar baru ini itu. Wow, pelecehan terhadap biarawati berbagai, disembunyikan oleh pihak gereja. Baru terbongkar ketika ada yang memberitakan kepada wartawan, diekspos kemudian, wah berbagai macam. Mara'awha haqqari ayatnya, mereka tidak bisa memeliharanya, menjaga, yang tadinya awal ingin membujang semua itu, tidak bisa terakhir. Ini contoh beberapa hal tadi, amal tidak cukup tanpa ilmu. Yahudi punya ilmu, tahu, tapi tidak mau mengamalkannya. Bahkan sebagian mereka, ya Muhammad, nas'aluka an salam, kami akan tanya engkau tiga soal, ya Muhammad. La ya'lamuhunna illan nabi, Tidak ada yang tahu jawaban ini kecuali dia pasti Nabi. Tanya, ya, ma ta'amu al-jannah, awal ta'amu al-jannah, apa makanan pertama penghuni surga? Kabil hud, hati ikan paus. Dijawab Nabi Muhammad sih. Kok tahu ya? Pertanyaan, jawab demi pertanyaan. Kenapa anak lahir laki-laki, kenapa perempuan? Kenapa ada laki-laki tapi mirip ibunya? Kenapa ada perempuan kok mirip bapaknya? Ini pengaruhnya apa? Tentang masalah sperma dan sel telur, mana yang lebih mendului masuk ke rahim dan mana yang lebih dominan, mendominasi. Ada Nabi sudah menjawab, belum ada USG, belum ada ini, itu mesti Nabi. Dan yang satu, siapa Rohul Kudus? Nabi menjawab Jibril. Dia kata, zalika aduuna, itulah musuh kami. Gak suka Jibril. Beberapa mereka itu tahu ini Nabi. Tapi kami gak mau ngikuti Nabi dari Arab. Ini Bani Ismail, bukan Bani Israel. Kami Bani Israel. Kami diberi kemuliaan oleh Allah, penguasa dunia. Kami ini keturunan suku-suku mulia. Wah, Nabi Yusuf, Benyamin, ini itu 12 suku anak Nabi Yakub. Kami suku-suku besar. Levi, Lewi, suku Yehuda, suku ini, suku ini. Suku-suku mereka sedikit tapi menguasai sekian sektor di dunia. Ya. Ekonomi, masalah ini, masalah itu. Tidak mau mengikuti. Dan kami punya banyak Nabi. Salomon, menurut mereka, Sulaiman, ya. Abraham pun mereka akui, ya. Meskipun apalagi yang di bawah, tentunya di bawah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, di antara salafun salih, kalau saya enggak salah ingat, ya, Sufyan bin Uyainah mengingatkan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ilmu kita, maka padanya terdapat penyerupaan terhadap Yahudi. Semakin rusak, maka semakin mirip dia dengan Yahudi. Sedikit, ya berarti ada kemiripan dikit-dikit dengan Yahudi. Semakin banyak rusaknya, hafalannya, ininya banyak. Tapi rusak, tidak mengamalkan ilmunya. Semakin dia rusak, semakin mirip dengan Yahudi. Wa man fasada min ibadina, dan siapa yang rusak dari kalangan ahli-ahli ibadah kami. Kalau taklim, ya malas untuk belajar hafalan, emoh, tapi kerja bakti, sedekah, sholat, puasa, luar biasa. Tapi rusak. Barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami. Dahlah kita bikin ini, bikin itu. Itikaf masuk cuma di masjid. Ayolah, coba bikin di sungai, di gua-gua, mertopo, atau ini. Bikin ritual ini, ritual itu. Ya. Amalia ini, amalia itu. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatihi syabahun bin Nasara. Padanya terdapat penyerupaan terhadap kalangan Nasara. Semakin banyak rusaknya, membikin-bikin amal ibadah, meskipun niatnya ikhlas, tapi gak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dia banyak beribadah, tapi dengan bid'ah, semakin getol dan khusyuk dia ibadah dengan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin jauh dia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun lihat khusyuk, dibiarkan sama syaitan. Ya, karena jalannya sudah keliru. Mau khusyuk biarkan. Mau khusyuk dalam hal apa aja, dalam hal ibadah-ibadah apa, mau itikafnya pertapanya di gua khusyuk, ya enggak diganggu. Ya. Tapi kalau salafi mau hafalan Quran, kok wah pikiran ini sawah, pikiran ini kandang, pikiran ini gawean, ya mau digoda yang ini, yang lurus-lurus. Makanya orang Yahudi dulu sempat mengatakan kepada ketika mendapati sebagian muslimin sahabat, kok merasa was-was, ragu begini. Kami enggak pernah merasakan was-was. Dilaporkan ke Ibnu Mas'ud, Yahudi bilang gitu, kami enggak pernah kalau ibadah merasa was-was seperti kalian. Maka jawab Ibnu Mas'ud, "Fama balu syaitan bihim?" Apa urusan syaitan dengan mereka? Sudah sesat mau diapain? Lah yang digoda oleh syaitan ini yang ini nih, yang di jalan ini. Diganggu, digoda gini, yang mereka sudah biar khusyuk-khusyuk. Oh, kalau sedang ibadah kepada selain Allah Ta'ala, khusyuk, lebih tenang, ya, masya Allah. Maka jangan tergoda, terganggu. Ya, dulu saya waktu anu kok ikut amalia ini apa kok tenang ya, khusyuk, enggak pernah kepikiran macam-macam. Ya. Tapi kok sekarang ini mau sholat sunnah, mau puasa kok berat ya, mau ya ini. Baik. Kemudian Sehingga di sini kita diingatkan untuk tidak menyerupai ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara. Berilmu tanpa mengamalkannya, atau semangat beramal tapi meninggalkan ilmu, ta'allum, tidak semangat berilmu. Ya. Hanya ikut-ikutan. Dan beberapa hal hati-hati. Masing-masing kita ada potensi itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum." Kalian bakal mengikuti jejak umat sebelum kalian. Syibran demi syibran, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Mungkin belum banyak mungkin ini, tapi sedikit demi sedikit. Hati-hati. Para sahabat tanya, "Ahumul Yahud wa Nasara?" Apakah mereka yang dimaksud Yahudi Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka masing-masing kita harus menyadari, tiap orang harusnya basir. Betul-betul menyadari, ayo kita menilai diri sendiri dulu sebelum yang lain. Kita ini dekat kemana? Kalau kita mulai lebih memperturutkan syahwat dan pada tahu ilmunya ada berapa, ada pada diri kita di antara kemiripan-kemiripan terhadap kaum Yahudi. Nah, kita banyak istighfar, banyak minta taubat, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang hanya ikut-ikutan, semangat ibadah, semangat beramal tapi tanpa landasan ilmu, hati-hati. Padanya ada penyerupaan, di antara penyerupaan terhadap Nasara. Kemudian Syekh Sa'd Ar-Rahmatullahi mengatakan, bisa matalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut, ayat keempat atau kelima, yang artinya betapa buruknya perumpamaan kaum yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Syekh Sa'd mengatakan, bi ayatina addalati ala sidqi rasulina sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma ja'a bih, yaitu kaum yang mereka ingkar mendustakan ayat-ayat kami yang menunjukkan atas kebenaran rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran apa yang beliau bawa. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang zalim, ai la yursyiduhum ila masalihim, Allah tidak bakal membimbing mereka kepada maslahat mereka, madama dzulmu lahum wasfan, selama kezaliman itu terus melekat pada mereka sebagai sifat atas mereka, wal inad lahum na'tan, dan selama penentangan itu terus menjadi karakter atau sifat mereka, ya, yang selalu menentang syariat perintah Allah dan berlaku zalim. Dan kezaliman apa yang di antara yang terbesar yang kemudian mereka menentang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Perumpamaan ini apa yang disebutkan tadi, matsalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka kitab Taurat tapi tidak memikulnya dengan benar, seperti keledai yang membawa asfara. Tabari menyebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, asfara yakni al-kutub, membawa kitab-kitab banyak. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa yang diingin dan itu wasilah, wasail. Jangan kemudian seseorang meremehkan tentang kitab. Kitab itu senjatanya talibul ilm, ya. Makanya pun kita hasung, ya, setiap taklim kalau bisa ambil kitab, usahakan ada kitab yang dikaji. Ini juga penting. Tetapi di sisi lain juga lebih daripada itu yang kita harapkan adalah kita mengambil manfaat dari kitab yang dari kita pelajari, dan bukan sebatas kita beli, kita bawa, kita koleksi. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ahlul kitab terdahulu diberikan Alkitab, tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain, umat-umat yang lain. Mereka diberi Alkitab, Yahudi diberi Taurat, dan Nasara dulu diberi Al-Injil melalui nabi mereka. Kitab yang masih asli, Musa dan Isa. Namun demikian mereka mengambil apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, membuang yang tidak cocok dengan mereka, menambah, mengurangi, mengingkar. Maka mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada pada mereka dan diberi perumpamaan oleh Allah seperti ini. Dan begitu pula umat ini, para ulama menyebutkan di antara syair mereka, syair orang Arab, ya, kal isy yaqtuluhu dhama wal ma'u fawqa zuhurihi mahmul. Kita terhadap ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kemudian seperti unta yang membawa air kemana-mana di punggungnya. Dia mati kehausan di tengah gurun pasir. Kal ishi yaqtuluz zama, mati kehausan di gurun pasir. Dia cari air ke sana kemari padahal air ada di punggungnya. Ini pula juga mengingatkan kepada kita agar umat ini tidak bingung mau mencari kemana jalan terbaik. Khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita diingatkan sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua masalah. Maka ini sebagai landasan, sebagaimana kata Imam Malik, tidak akan baik akhir umat ini sampai mereka mengambil, mengikuti apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Sebagai penutup, di antara bentuk apa yang disebutkan seperti keledai membawa kitab-kitab tebal tidak mengamalkan ilmu, terkait dengan surat Al-Jumat adalah adab dalam Jumatan. Orang yang datang Jumatan tapi dia sibuk sendiri bicara dan tidak menyimak khatib, disebutkan sebuah riwayat hadis oleh Ibnu Katsir dari Imam Ahmad dengan sanadnya dari Ibnu Umair, dari Mujalid, dari Sya'bi, dari Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhthub, siapa bicara sendiri, ngobrol sendiri saat hari Jumat imam sedang khutbah, fahuwa kama salil himar yahmilu asfara, perumpamannya seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'ah, dan orang yang mengatakan diam kepada temannya di sampingnya, dia tidak mendapat pahala Jumat. Bukan berarti tidak sah, tetapi hilang pahala Jumatnya. Ya, beda antara ya ini orang tidak dapat pahala puasa dengan tidak sah puasanya harus mengqadha. Tidak harus dia qadha, tapi bisa hilang pahala Jumatnya. Maka di sini juga mengingatkan kita terkait dengan mengamalkan ilmu dan juga surat Al-Jumat, mari kita lebih perhatikan khutbah dari khatib hari Jumat dengan mampu kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.